Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayuhal ladhina amanu taqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayuhal nasu taku rabbakumul ladhi khalaqakum min nafsi wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan kathira wa nisa'a wa taqullaha aladhi tasa'aluna bihi wal arham inna allaha kana alaykum raqibah. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فيا أيها الإخوة رحمكم الله جميعا. Telah lewat bersama kita kaidah al-am, al-qaidah al-am fi asma wa sifat. Kaidah yang penting atau kaidah hamah dalam masalah asma wa sifat, kaidah yang penting dalam masalah asma wa sifat, dan ini kita belum membaca daripada tulisan Asy-Syaikh Al-Allamah Ibnu Qudamah, belum. Kita baru membaca keterangan daripada Syekh Muhammad bin Shalih Utsaimin rahimahullah dalam masalah kaidah yang penting ini. Nah, kaidah yang penting kemarin kita telah lewat. Kita murojaah biar lebih tertanam. Al-kaidah yang pertama apa kira-kira dalam permasalahan asma wa sifat? Kaidah yang penting yang kita pegang. Ini penting untuk kita ulangi. Naam, kita memperlakukan nas, kitab dan sunnah, itu Al-Quran dan sunnah Rasulullah SAW yang sahih, itu atas dohirnya. Dalam permasalahan apa? Tidak, permasalahan yang berhubungan dengan nama-nama dan sifat-sifat Allah. Karena untuk permasalahan yang lain, boleh kita menafsirkan sesuatu itu, asal penafsiran itu apa? Juga tidak keluar daripada penafsiran yang benar, kalau itu di luar asma wa sifat. Tapi kalau asma wa sifat tidak boleh kita mentakwil, tidak boleh kita mentafsir, kecuali yang datang dalam Al-Quran dan Sunnah menjelaskan masalah asma wa sifat dan kita memperlakukan dohirnya. Ya, kita memperlakukan apa? Dohir daripada perkara tersebut. Sahih. Yang diperlakukan dohirnya itu apanya? Al-ah. Datang sebuah kalimat dalam Al-Quran, Al-Yad. Yang kita perlakukan dohirnya itu apanya itu? Dohirnya. Yang kita memperlakukan dohirnya sebagaimana apa adanya? Yadullahi. Berarti kita mengartikan Yad itu tangan, itu aja. Dohirnya maksudnya demikian. Itu maksudnya. Nah, kemudian kalau kaifiatnya itu apanya yang kita serahkan kepada Allah? Kaifiatnya, yaitu bukan daripada maknanya. Itu adalah kaidah yang pertama. Dalilnya apa ya kira-kira? Fadl antum, dalil tentang permasalahan ini yang mengharamkan kita berbicara tentang zat Allah itu tidak boleh dengan akal, kan begitu. Dalilnya apa kira-kira? Tuh bisa masih ingat? Disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Utsaimin di sini. Fadl, yang berikutnya. Amr Ridwan. Iya. Wa antakulu 'alallahi ma la ta'lamun. Bahwasanya engkau kalian mengatakan atas zat-Nya Allah, dirinya Allah, itu engkau kalian tidak memiliki ilmu. Iya, betul kan? Kepada manusia saja antum berkata tentang seorang, antum tidak tahu tentang orang itu, antum mengatakan saja orang itu kalau dengar pun marah. Artinya tidak suatu perkara yang disenangi. Apalagi berbicara tentang zat yang maha mulia, zat yang menciptakan segala-galanya, zat yang kita sembah, zat yang kita puji dan seterusnya, tentunya apa? Lebih keharamannya itu lebih lagi. Bahkan di sini kata Ibnu Qayyim dalam ayat ini, penyebutan kalimat terakhir wa antakulu 'alallahi ma la ta'lamun itu tingkatan keharaman yang paling tinggi dibandingkan dengan tingkat keharaman yang sebelumnya yang disebutkan secara berurutan. Nah. Kemudian kaidah yang kedua, enggak apa-apa kita murojaah sambil apa memasukkan bahwa yang pertama memperlakukan zahirnya dalam masalah asma wa sifat. Yang kedua dalam permasalahan apa? Dalam asma Allah, nama-nama Allah. Nama-nama Allah itu terbagi di dalamnya ada beberapa cabang kaidah yang berhubungan dengan nama-nama Allah. Coba antum sebutkan yang pertama. Ya. Ya. Kebetulan kebetulan. Jadi asma Allah kulluha husna. Nama-nama Allah seluruhnya itu baik. Berarti di sana tidak ada cacat, tidak ada aib. Bagi nama-nama Allah tidak ada kekurangan sedikit pun dan mencapai puncak kebaikannya. Ini harus dipahami. Dan ketika antum memahami seperti ini, maka datang nama-nama Allah dalam kitab dan sunnah, kita mengatakan semua nama Allah itu baik, tidak ada aibnya. Sahih. Dalilnya, fadal. Ini kadang-kadang betul dalil. Nah, Allah sebutkan walillahil asmaul husna, dan milik bagi Allah nama-nama yang baik. Nah, kita datangkan satu contoh. Datang satu contoh. Bisa datangkan satu contoh nama Allah dari 99 nama Allah yang warid, yang datang kepada kita, yang sahih, yang itu tidak ada pembatasan padanya. Tapi 99 nama itu telah kita dengar. Contohnya nama Allah apa? Ar-Rahman. Ar-Rahman, nama Allah. Nama yang memiliki nama yang baik, Ar-Rahman. Nah, kira-kira dalam nama Rahman itu memiliki sifat apa? Antum, berikutnya. Sifat apa? Nama Rahman memiliki sifat apa? Eh? Ar-Rahmah. Sifatnya apa? Rahmah, kasih sayang. Ar-Rahmah al-Wasiah, rahmat yang luas. Nah. Sekarang dari penjelasan tentang nama Allah, bahwa nama Allah itu semuanya baik dan mencapai puncak kebaikannya, maka diketahui pula bahwa di sana ada hadis yang berbicara tentang ad-dahr, masa, waktu dalam hadis. Apakah hadis yang disebutkan tentang ad-dahr tadi, hadis yang sahih tadi, menunjukkan nama Allah? Fadil. Fadli. Tidak. Nah. Iya. Ad-dahr itu kan di situ kan dalam penjelasan hadis yang ada itu tidak menunjukkan nama Allah, karena ada hadis yang berikutnya yang menjelaskan tentang ad-dahr tadi. Yaitu Allah mengatakan biyadil amr uqallibul laila wan nahar. Artinya maksudnya Allah itu dahar, artinya Allah yang mengatur membolak-balikkan siang dan malam, menggantikan siang dan malam. Berarti ad-dahr itu adalah bukan nama dari nama-nama Allah. Ini hanya mempermasalahkan apakah dahar itu nama atau bukan daripada nama Allah. Tetapi hadisnya sahih. Hadisnya sahih. Berarti yang dilarang di situ adalah kita mencela masa, mencela ad-dahr. Kita sudah sepakat bahwa dahar, ad-dahr bukan nama dari nama-nama Allah, tetapi tidak boleh kita mencela ad-dahr. Betul ini? Nah. Kemudian Ibnu Qayyim menjelaskan, kenapa kita dilarang daripada mencela ad-dahr tadi? Berarti seorang yang mencela masa atau ad-dahar itu, dia tidak keluar dari satu dari dua perkara. Siapa yang bisa sebutkan? Ridwan. Nah, dia tidak bisa keluar dari satu dari dua keadaan. Imma dia dalam keadaan mencela Allah, karena Allah yang mengatur apa? Yang membulak-balikan daripada siang dan malam alam ini. Sehingga kalau dia mencelanya, berarti dia mencela perbuatannya Allah. Ini yang masuk padanya. Kalau dia mencela Allah, mencela dahar tadi, berarti dia mencela apa? Perbuatan Allah. Kalau orang itu mencela perbuatan Allah, berarti dia masuk ke dalamnya mencela Allah. Paham ini? Atau kedua, dia bisa masuk ke dalam kesyirikan, syirik. Kalau dia berkeyakinan ya bahwa Allah Subhanahu wa taala sajalah yang melakukannya, kemudian dia apa? Mencela daripada perbuatan Allah. Ini yang harus kita perhatikan, karena yang namanya mencela dahar itu juga dilarang, tapi kita sepakati bahwa ad-dahar bukan daripada nama-nama Allah. Kemudian sekarang dalam nama-nama Allah tadi, kaidah yang penting. Cabang yang kedua. Silakan sama antum. Cabang yang kedua, kaidah yang kedua dalam masalah nama-nama Allah. Tadi disebutkan yang pertama tentang seluruh nama Allah baik. Iya, masya Allah. Ini harus kita pahami bahwa nama-nama Allah itu tidak dibatasi dengan jumlah atau bilangan tertentu. Sebagian golongan ada yang menetapkan 20 wajib nama Allah. Jadi nama Allah itu hanya dibatasi 20. Yang diimani hanya 20 saja. Yang lain tidak. Paham ini? Walaupun mereka mengakui bahwa nama Allah itu lebih dari 20. Tapi mereka mewajibkan 20 itu yang diimani. Padahal kalau kita tidak datang nas tentang nama-nama Allah, maka kita beriman kepadanya. Tidak ada kewajiban atau sunat kepadanya. Enggak ada. Tapi wajib semuanya untuk kita beriman. Paham ini? Ada yang menetapkan 7 nama Allah saja. Ada juga yang menetapkan hanya 99 nama Allah saja. Saja. Ya. Ini yang menjadi masalah. Walaupun ada hadis yang menyebutkan 99 nama, tapi tidak menunjukkan apa? Pembatasannya. Tidak menunjukkan apa? Pembatasan nama Allah. Dalilnya? Silakan. Siapa yang bisa menyebutkan dalil tentang nama-nama Allah itu tidak dibatasi dengan kondisi tertentu atau dengan jumlah tertentu atau dengan jumlah 99 tadi? Betul. Sahihnya. Bihi fi ilmi ilmil ghaibi indak. Iya. Atau yang engkau khususkan atau simpankan dengan nama tadi di sisi ilmu atau di ilmu gaib yang ada di sisimu. Berarti nama-nama Allah itu kan banyak, tapi yang Allah sempat berikan kepada kita, yang Allah kabarkan kepada kita itu 99 nama. Berarti ada nama yang Allah tidak menyebutkan kepada kita. Paham ini sudah? Ini juga keyakinan i'tiqad kepada kita pada nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Tayyib. Anda bisa memberikan suatu permisalan dengan akal bahwa ucapan inna lillahi tis'atan wa tis'ina isman man ahsaha dakhal jannah. Sungguhnya Allah itu memiliki 99 nama. Barang siapa yang menghafalnya, dia masuk surga. Ini kan hadisnya demikian. Anda bisa memberikan suatu penjelasan misal yang kepada orang agar bisa masuk kepada akalnya bahwa perkataan yang seperti ini pun tidak menunjukkan pembatasan. Siapa yang bisa mendatangkan satu contoh? Betul, silakan yang pertama lagi. Enggak apa-apa, murajaah. Ya. Kan sungguhnya Allah itu memiliki 99 nama. Barang siapa yang menghafal 99 nama tadi, dia masuk surga. Sebagian mengatakan Allah memiliki 99 nama itu adalah pembatasan 99 nama. Tapi para ulama telah menjelaskan bahwasannya itu tidak menunjukkan pembatasan, hanya mengabarkan kepada kita bahwasannya orang yang menghafal 99 nama tadi masuk ke dalam surga, atau menghafal, mengamalkannya dan mengetahui makna-maknanya. Sudah ini. Nah, antum bisa memberikan suatu contoh kepada orang mamanya. agar dia masuk kepada akalnya dengan kalimat yang sederhana yang bukan datangnya dari hadis atau Al-Quran, dengan cara apa? Suatu tamsil, suatu permisalan saja. Siapa yang bisa? Antum? Fadal. Enggak, ini masalah 99 tadi. Antum bisa, siapa yang bisa menyebutkan? Nah, Abu Ridwan. Iya, seperti seorang itu memiliki 100 dirham. Kemudian 100 dirham itu dia pakai untuk sedekah. Tidak menunjukkan bahwasanya uangnya itu hanya apa? 100 dirham. Tidak menunjukkan uang itu 100 dirham. Bisa saja uang itu lebih dari 100 dirham yang dia memang tidak gunakan untuk sedekah. Berarti dia memiliki uang yang lain. Paham ini? Nah, itu secara permisalan. Dan terkadang para ulama memberikan contoh seperti ini untuk seorang itu bisa mencerna. Ya, demikian. Kemudian sudah sambil dihafal ya. Jadi dalam nama-nama Allah itu ada seluruh nama Allah itu baik. Yang kedua, bahwa nama Allah itu tidak dibatasi dengan jumlah bilangan tertentu dengan dalil yang sudah kita sebutkan. Sudah ini sambil dihafal ya. Yang ketiga, siapa yang sebutkan? Tafadhol. Itu yang ketiga. Kemudian dat dan kemudian sifatnya. Kemudian ya. Ya. Bahwasanya cabang yang ketiga dari dalam masalah kaidah asma nama-nama Allah, bahwasanya nama Allah itu setiap nama Allah pasti di sana ada keberadaan datnya. Nama Allah tapi enggak ada datnya. Itu suatu yang tidak masuk akal. Sebuah nama tapi tidak ada datnya. Itu tidak mungkin. Seorang bernama Zaid, itu ada datnya. Yaitu orang itu bernama apa? Zaid. Ada namanya Muhammad, ada datnya. Yang namanya apa? Muhammad. Itu manusia, artinya makhluk. Kambing, itu ada datnya. Ya datnya ada. Nama kambing itu, ada. Paham ini? Apalagi yang berhubungan dengan dat yang maha tinggi, yang menciptakan semuanya. Segala sesuatu. Tentu ada nama, ada apa? Ada keberadaan datnya. Ini yang harus dipahami. Karena ini pun akan menolak daripada orang-orang ateis. Orang-orang ateis yang menolak apa? Datnya Allah. Allah sama sekali tidak ada. Menolak. Artinya orang ateis mengaku bahwa Allah tidak ada. Datnya tidak ada juga. Dengan seperti ini kita bisa membantahnya. Paham ini? Yang kedua, menunjukkan sifatnya. Di dalam setiap nama Allah mesti ada apa? Sifatnya. Contoh Ar-Rahman memiliki sifat apa? Ar-Rahmah Al-Wasiah, rahmat yang luas. Di dalam sifat Al-Hakim ada sifat Al-Hikmah di sana. Paham ini? Dan seterusnya. Di dalam sifat nama Al-Azim ada sifat apa? Al-Azamah, kebesaran. Dan seterusnya. Dan juga di sana ada efek yang bisa menimbulkan atas nama tadi. Contoh kalimat Ar-Rahman tadi, nama Allah itu kan, dari nama Rahman ini kemudian di sana ada sifat rahmah yang Allah berikan kepada makhluknya. Itulah efek yang timbul daripada sifat nama Ar-Rahman memiliki sifat Ar-Rahmah, yang Ar-Rahmah tadi, kasih sayang tadi, Allah berikan kepada semua makhluknya. Nah, itu kalau bentuknya apa? Muta'addi. Di sana pula ada bentuknya ghairu muta'addi, itu pun juga di sana termasuk nama daripada nama-nama Allah. Kemudian yang keempat, Mas Fadl, ikhwah, siapa yang belum jawab? Fadl, berserikat. Jadi sama-sama menghafal, kita menghafalnya. Fadl antum, yang keempat. Nah, tauqifiyah. Masya Allah, ini penting. Nama-nama Allah itu kita menerimanya secara tauqifiyah. Terima jadi istilahnya. Terima dengan dalil-dalil yang datang dari Al-Quran dan Sunnah apa adanya. Tanpa kita apa? Mengatakan ini paling ada nama-nama yang lain lagi. Mesti di sana ada nama yang lain. Tauqifiyah. Artinya tauqifiyah itu apa yang disebutkan Al-Quran dan Sunnah kita terima. Tauqifiyah. Naam. Karena kita tidak mengetahui apa? Sesuatu yang ada pada Allah kecuali yang Allah kabarkan. Itu aja. Selama kita tidak tahu dari apa yang Allah tidak mengabarkan, ya kita tidak mengira-ngira. Ya, itu namanya tauqifiyah, al-wukuf. Nah. Demikian kita selesai daripada kaidah yang penting kemarin sambil kita menghafal. Sekarang kita masuk kepada al-qaidah ats-tsaniyah yang berkaitan dengan kaidah yang pertama, yaitu kita memberlakukan nas-nas Al-Qur'an dan sunnah dalam masalah sifat asma dan sifat sebagaimana zahirnya. Yang kedua dalam asma. Yang ketiga, al-qaidatu ats-tsalitsah fi sifatillah. Kaidah yang ketiga yang berhubungan dengan sifat-sifat Allah. Wa tahtaha furu'un aidan. Dan di bawah daripada sifat-sifat Allah ini ada cabang-cabang juga, cabang-cabang kaidah tadi, sebagaimana dalam nama-nama Allah. Al-furu'u atau al-far'u al-awwal. Far' yang pertama, cabang yang pertama. Sifatullahi kulluha ulyah. Sifatu kamalin wa madhin laisa fiha naqsun biwajhin minal wujuh. Sifat-sifat Allah seluruhnya tinggi, ulia. Kalau nama-nama Allah itu baik, sifat Allah itu tinggi, ulia. Memiliki sifat yang agung, sifat yang tinggi, sifat yang sempurna dan terpuji. Tidak ada pada sifat-sifat Allah tadi kekurangan apapun dari sisi, daripada sisi-sisi manapun. Paham ini? Berarti subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wassalamun alal mursalin walhamdulillah rabbil alamin. Allah menyebutkan dalam Quran, Allah telah menyucikan sifat-sifat Allah daripada orang-orang yang telah mensifati Allah dengan sifat-sifat tercela. Allah yang menyucikan sendiri dalam ayat ini. Nah, berarti farak yang pertama dalam sifat-sifat Allah, bahwa sifat Allah seluruhnya tinggi, tidak rendah, tinggi semuanya. Sifatnya sempurna, tidak ada kekurangan. Dan terpuji, tidak ada yang tercela. Nah. Sekarang yang disebutkan oleh beliau, qala rahimahullah, kal hayah, sebagaimana sifat al-hayah, hidup. Bagaimana sebuah zat yang menciptakan tidak hidup? Bagaimana sebuah zat yang mendengar tidak hidup? Begitu kan? Yang namanya zat yang mendengar itu pasti dia hidup dan seterusnya. Al-hayah. Iya. Kira-kira dari nama apa ini? Ya, ini mudakaroh. Al-hayah sifatnya. Paham ini? Al-hayah sifatnya. Kira-kira dari nama apa? Nama Allah apa? Tentu-tentu. Banyak. Al-hayyu. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Hayyu. Al-hayyu itu nama Allah. Sifatnya apa? Al-hayah. Naam. Wal ilmi. Ilm. Kira-kira nama Allah apa ini, Ridwan? Enggak apa-apa, kita saling mutakaroh. Al-ilm sifat. Al-ilmu sifat. Nama Allah? Al-alim. Al-alim. Nama Allah Al-Alim, tidak apa-apa. Terus, was-sam'i, mendengar. Kira-kira dari nama Allah apa? As-sami'. As-sami'. Ya dah. Kemudian wal-basri, wal-basari, wal-basar. Nama Allah apa? Al-basir. Dan seterusnya, sebagaimana disebutkan di sini, wal-hikmah, wal-rahmah, wal-ulu, wa-ghari dalik. Setiap nama Allah mesti memiliki apa? Sifat Allah. Tetapi setiap sifat Allah belum tentu memiliki nama Allah. Nanti kita akan datang contohnya, insyaAllah. Liqauli ta'ala walillahil mathalul a'la, dan bagi Allah permisalan-permisalan yang tinggi. Nah. Walianna rabba kamilun fawajaba kamalu sifatihi. Dan sesungguhnya Rabb itu adalah sempurna, maka wajib kesempurnaan pula sifatnya. Masya Allah. Rob itu termasuk nama atau sifat? Rob, Ar-Rob. Ar-Rob itu nama atau sifat? Ar-Rob itu nama atau sifat? Pas, Fadli. Ar-Rob. Eh? Kan Ar-Rob, Rob itu nama. Iya, sifatnya apa? Rububiyah. Nah, sifatnya rububiyah. Ya iya. Benar kan? Jadi antum jika kadang-kadang meneliti ya, karena banyak sekali nama-nama yang kita dengar tapi kita belum tahu apa sifatnya, kan begitu. Nah, kata Ibnu Qayyim rahimahullah dalam kitabnya, beberapa kitabnya menyebutkan kalau seorang hamba itu betul-betul mengetahui tentang nama dan sifat Allah, itu mesti pada hakikatnya seorang hamba itu akan punya ibadah yang baik kepada Allah. Karena dari nama-nama dan sifat inilah terbangun apa? Ibadah yang baik. Karena dia tidak akan menjadi orang yang sombong, tidak akan menjadi orang yang kemudian ingkar kepada Allah dengan mengetahui apa? Nama-nama dan Allah, nama-nama Allah yang baik dan sifat-sifat Allah yang tinggi tadi. Paham ini? Tidak akan sombong. Seperti sifat Kibria. Nah, siapa yang mau sombong? Padahal Kibria itu milik apa? Milik Allah. Kesombongan itu hanya milik Allah. Kita tidak ada memilikinya. Begitu. Kemudian kita menjadi seorang hamba yang baik ketika mengingat demikian dengan taufik Allah. Kemudian tsumma qala rahimahullah wa idza kanat as-sifatu naqsan. Ini penjelasan. La kamala fiha fa hiya mumtani'ah fi haqqihi kal maut wal jahli wal ajzi was samami wal ama wa nahwi dhalik. Apabila sifat Allah itu kurang, ada celanya, ada kekurangannya, ada aibnya, tidak ada kesempurnaan padanya, maka itu merupakan sesuatu yang mumtani'ah, sesuatu yang terlarang, tercegah, sesuatu yang dinafikan di dalam haknya Allah Subhanahu wa taala. Jadi sifat Allah itu sempurna. Kalau ada aibnya, berarti sesuatu yang ternafikan, tertiadakan dari haknya Allah. Seperti sifat al-maut, mati. Apa lawannya al-maut? Al-hayah. Padahal Allah itu punya sifat apa? Al-hayah. Tidak mungkin di sana ada sifat apa? Al-maut. InsyaAllah kita akan datang kepada kaidah ketika kita menafikan sesuatu, menafikan sesuatu yang aib pada diri Allah, sekaligus kita menetapkan apa? Lawannya. Nah ini, seperti umpamanya kita menafikan al-maut dari Allah, meniadakan sifat al-maut, maka kita menetapkan sifat apa? Al-hayah. Harus. Karena kalau menafikan tanpa menetapkan, itu tidak ada faedahnya. Seperti dalam permasalahan lain mengenai masalah sifat, seperti antum menetapkan Allah itu apa? Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Di sana ada penetapan dan peniadaan. Harus ada. La ilaha illallah. Harus ada. Ada peniadaan juga ada penetapan sekaligus. Itu manhaj atau kaidah dalam masalah asma wa sifat. Antum meniadakan sifat ad-dulm, sifat kodliman pada Allah. Antum harus juga menetapkan sifat apa? Al-adl, sifat adil. Harus. Ketika antum menafikan, meniadakan sifat kodliman, antum juga harus menetapkan sifat apa? Keadilan. Itu kaidahnya. Nah, kemudian di sini dikatakan sifat-sifat yang mumtani'ah, yang ternafikan, tertiadakan dari haknya Allah itu seperti al-maut, mati, al-jahal, bodoh. Antum menetapkan sifat apa? Kalau al-jahal itu ditiadakan dari sifat Allah, antum menetapkan pula bahwa Allah itu apa? Berilmu. Tapi kalau antum hanya meniadakan sifat jahal saja tanpa menetapkan sifat ilmu, apa yang antum pahami? Umpamanya antum mengatakan seorang, contoh, orang ini bodoh. Antum tanpa menetapkan orang ini apa? Berilmu, tanpa menetapkannya. Apa yang antum pahami di sini? Kan belum tentu dia berilmu. Antum, orang ini bodoh, hanya bilang gitu, orang ini bodoh. Antum tidak menetapkan dia berilmu. Kan belum tentu antum mengatakan dia berilmu kalau antum belum menetapkan dia apa? Berilmu. Paham ini? Ya. Orang ini sifatnya dolim. Sifatnya dolim. Apakah bisa dikatakan dia adil? Belum tentu. Karena antum tidak menetapkan dia adil. Paham ini? Ya. Bisa jadi tengah-tengahnya dia. Kalau dia tidak dolim berarti dia belum tentu dia adil. Belum tentu. Karena apa? Antum belum tetapkan demikian. Makanya di dalam kaidah asma wa sifat, selain kita apa? Menafikan, kita juga harus apa? Menetapkan. Menetapkan sifat lawannya. Sifat daripada lawannya. Nah. Kemudian as-samam, al-ajiz itu lemah. Apa yang antum tetapkan sifat al-ajiz lemah? Lawannya al-quwah. Sifat kuat. Ya. Kemudian as-samam dan seterusnya, samam apa? Tuli. Padahal Allah apa? Sami, mendengar. Wal-ama, buta. Padahal Allah al-basar, melihat. Dan seterusnya. Wa nahwi dalik, dan semisal itu, li'annahu subhanahu, karena sungguhnya Allah subhanahu, aqaba al-wasifin lahu binaksin, binaksi. Karena sungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala telah membantah orang-orang yang telah mensifati bagi Allah subhanahu wa ta'ala dengan sifat kekurangan. Allah membantah. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Ini bantahan Allah salah satu dari ayat yang ada. Di sana ada ayat-ayat yang lain. Wa nazzahu nafsahu amma yasifunahu bihi minan naqais. Dan Allah telah menyucikan diri dia, diri Allah subhanahu wa ta'ala, dari apa-apa yang orang-orang musyrik, orang-orang atau selain orang musyrik yang telah mensifati Allah dengan sifat-sifat kekurangan tadi. Walianna rabba la yumkinu ayyakuna naqisan, karena sungguhnya Rabb itu tidak mungkin, Rabb itu keadaannya kurang. Limunafati naqsi lirububiyyati, karena kalau keadaan Rabb itu kurang sifat-sifatnya, maka ini akan menghilangkan sifat rububiyahnya Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, berarti kaidah kita tadi salah satunya apa? Ketika kita menafikan sifat-sifat yang Allah nafikan padanya, juga sekaligus menetapkan lawannya. Tsumma qala rahimahullah. Wa idza kanatis sifah kamalan min wajhin wa naqsan min wajhin lam takun thabitatun atau thabitatan lillah wala mumtani'atan alaihi ala sabilil itlaq. Apabila sifat Allah itu sempurna dari satu sisi, ini kaidah yang kedua. Walaupun tidak disebutkan kaidah di sini, tapi kita mengambil jalan yang kedua. Jalan yang pertama tadi, kalau kita menafikan, meniadakan sifat-sifat tercela bagi Allah, sekaligus menetapkan lawannya. Paham ini? Lawan dari sifat tercela tadi itu sifat yang baik. Sekarang ini, apabila sifat Allah itu sempurna dari satu sisi, paham ini? Dan kurang dari sisi yang lain. Ada dalam Quran disebutkan demikian. Maka tidak ada ketetapan bagi Allah dan tidak ada penolakan baginya atas jalan yang mutlak. Bal labudda, bahkan harus minat tafsil, harus dirinci. Jadi umpamanya datang sifat yang disebutkan dalam Al-Quran, sifat tentang permasalahan ini. Di satu sisi Allah itu memiliki kesempurnaan, dan sisi lain juga ada kekurangannya. Lihat dari sisi, satu sisi ada kesempurnaan, sisi yang lain kekurangan. Kita tidak langsung mengatakan na'am, tapi kita harus tafsil, merinci sifat tadi. Seperti sifat apa? Makar, al-kaid. Allah menyebutkan sifat Allah itu. Wa yamkuruna wa yamkurullah. Wallahu khairul makirin. Mereka orang-orang kafir itu berbuat makar, tipu daya kepada Allah. Kemudian Allah membalas tipu daya mereka. Paham ini? Sifat makar itu tidak mutlak. Kita mengatakan dia apa? Sempurna. Tapi sempurna dalam satu sisi, kurang dalam satu sisi. Dari mana kita melihatnya? Nah, ini akan dijelaskan. Paham ini? Antum tunggu. Nah. Tsumma qala rahimahullah. Bal labudda min at-tafsil. Bahkan kita harus merincinya. Tidak mengatakan langsung na'am, tetapi kita merincinya. Dari mana? Sisi mana dia sempurna? Sisi mana dia tinggi? Sisi mana dia kurang? Ini yang perlu dirinci. Fanasbutu atau fatasbutu? Fanasbutu ya. Mana? Fanasbutu lillah fil halillati takunu kamalan. Maka tetap bagi Allah pada keadaan yang sifat itu sempurna. Itu ditetapkan pada Allah. Sifat yang seperti ini nanti yang datang pada kita, sifat yang seperti ini modelnya seperti Al-Makar tadi, itu kita tetapkan kepada Allah pada keadaan yang memang Allah itu sempurna padanya. Paham ini? Nanti kita akan jelaskan. Wa tamtani'u alaihi fil hali allati takunu naqsan. Dan ternafikan atas Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan ini apabila sifat tadi dari sisi apa? Kurang kalau disandarkan kepada Allah. Paham? Seperti kal makri, sifat al-makr. Wal kaid wal khida, satu makna. Satu makna disebutkan para ulama, ini satu makna. Yaitu apa? Tipu daya, tipu muslihat. Sifat makar itu sifat tipu daya. Sifat kait juga apa? Sifat tipu daya. Al khida juga muslihat, tipu muslihat. Nah, wa nahwiha dan semisal daripada sifat-sifat ini. Fa hadhihi sifat takunu kamalan. Dia jelaskan sini, sifat-sifat ini keadaannya sempurna ida apabila. Paham ini? Tadi kan kita sudah jelaskan, kadang sebuah sifat itu kesempurnaannya satu sisi sama, sifat yang sama pun kadang-kadang dia kurang. Nah, di sini kata beliau, sifat ini sempurna apabila kanat fi muqabalati misliha, kalau dilawankan, dihadapkan kepada apa? Kepada semisalnya. Li'annaha tadullu, karena sungguhnya dia itu menunjukkan ala anna fa'ilaha, bahwasanya yang berbuat laisa bi'ajiz, bukanlah orang yang atau bukanlah zat yang lemah. An muqabalati aduwihi, kepada lawan yang dijadikan musuhnya. Nanti kita contohkan. Bimisli fi'ilihi, dengan semisal perbuatan dari musuhnya tadi. Fatakunu naqsan fi ghairi hadhil halah, maka menjadi kurang sifat tersebut kalau dalam keadaan bukan yang seperti keadaan tadi, bukan dihadapkan kepada musuhnya tadi. Contoh Allah sebutkan dalam Quran tadi, wayamkuruna wayamkurullah wallahu khairul makirin. Pertama, orang-orang kafir, orang-orang musyrik ingin berbuat makar kepada Allah. Paham ini? Ingin membuat tipu daya kepada Allah, kemudian Allah membalas tipu daya mereka. Paham ini? Kalau disandarkan kepada Allah ketika Allah membalas tipu daya mereka, menunjukkan kesempurnaan sifat Allah, bahwa Allah mampu membalas tipu daya mereka. Mereka ingin membuat tipu daya kepada Allah, tapi Allah bahkan membalikan tipu daya itu kepada mereka, itu membalas tipu daya mereka. Itu namanya muqabalah. Dapat dilawankan dengan sesuatu yang ada terhadap musuhnya. Menunjukkan apa? Allah itu tidak lemah. Allah itu apa? Mempunyai apa? Kekuatan, kekuasaan untuk membalas tipu daya mereka. Menunjukkan kesempurnaan Allah SWT, dan kemudian menunjukkan lemahnya apa? Lemahnya tipu daya yang dilakukan orang kafir tadi, yang pertama mereka ingin berbuat tipu daya. Faham ini? Sudah? Nah, berarti dari satu sisi apa? Sempurna, kuat. Nah, dari satu sisi apa? Kalau tidak dibentukkan dalam bentuk berhadapan tadi, melawan atau membalikan keadaan tadi, itu yang lemah. Makar itu kan sifatnya apa? Lemah. Makar itu tipu daya, lemah. Kapan dia menjadi sempurna? Dalam firman Allah Ta'ala, Allah membalas tipu daya mereka. Berarti dihadapkan dengan sesuatu yang kemudian menjadi musuhnya tadi. Paham ini? Nah, dikatakan oleh beliau di sini, fatasbutu lillahi fil hal al-awwal, maka kita menetapkan sifat al-makar itu pada keadaan yang pertama tadi, yaitu apa? Allah membalas tipu daya mereka. Kemudian duna tsaniyah, dan bukan yang kedua. Bukan yang kedua. Syaratnya apa, Mas? Syaratnya adalah ketika sifat yang tadi yang dicontohkan al-makar tadi itu dimuqabalahkan kepada musuhnya yang ingin berbuat al-makar tadi. Selama dihadapkan, selama dilawankan kepadanya, maka menjadi sifat yang sempurna. Paham ini? Seperti al-kaid, innahum yakiduna kaida wa akidu kaida. Sama. Mereka ingin membuat makar dengan semakar, satu makar, maka saya Allah membalas makar mereka. Kemudian juga innal munafikina yukhadi'unallah wa huwa khadi'uhum. Sungguhnya orang munafik itu ingin membuat tipu muslihat dan Allah lah dia ya Allah yang membalas tipu muslihat mereka. Paham ini? Dimukabalahkan, dilawankan dengan sesuatu. Nah, kita baca terus. Qala Allah Ta'ala wa yamkuruna wa yamkurullah wallahu khairul makirin. Mereka ingin membuat makar kepada Allah, ya. Wallahu khairul makirin. Allah membalas tipu daya mereka dan Allah lah sebaik-baik yang memberikan apa? Berbuat makar. Nah. Kemudian innahum yakiduna kaida, sungguhnya mereka orang kafir ingin membuat tipu daya dengan tipu daya mereka dan akulah yang membalas tipu daya itu. Kemudian innal munafiqina yukhadi'unallaha wa huwa khadi'uhum sebagaimana yang kita jelaskan tadi. Nah. Sudah ini paham? Nah. Kemudian kita berpindah sekarang. Berarti kita sudah mempunyai dua kaidah dalam sifat, yaitu ketika kita menafikan sifat-sifat yang tercela dari Allah, sekaligus kita menetapkan sifat lawannya. Ya. Yang kedua, ketika datang kepada kita nas tentang satu sifat dari sisi satu sisi dia sempurna, dari sisi dia memiliki kekurangan, maka kita tidak mengatakan na'am begitu, tapi kita mentafsilnya, merincinya. Ya, contohnya sifat apa? Al-makr, al-kaid dan al-khida sebagaimana kita jelaskan tadi. Kemudian sekarang kita berpindah ila ghairi dalik, dan selainnya dari ayat-ayat yang disebutkan tadi. Fa idaqila, dan apabila dikatakan, ini ada suatu pertanyaan atau syubhat yang datang dari orang. Hal yusafu Allahu bil makri misalan? Apakah Allah bisa disifat dengan al-makr? Kan Al-Qur'an sudah menyebutkan. Tapi kan orang itu ingin bertanya, ingin membawa syubhat atau mungkin bertanya, mungkin dia enggak tahu. Apakah Allah itu disifati dengan tipu daya? Padahal tipu daya itu kan secara kata adalah perkara yang tercela, begitu kan? Nah, dikatakan di sini, fala takul, jangan engkau mengatakan, na'am, ya, maunya datang kepada kamu bahwa Allah punya sifat makar, dalam Al-Quran ada mas, antum mengatakan na'am, begitu, mutlak, itu enggak boleh, kata beliau. Wala takula, dan juga tidak mengatakan la, tidak, jadi antum tidak mengatakan iya, juga tidak mengatakan tidak. Ini kaidahnya. Walakin akan tetapi kul, katakanlah huwa makirun biman yastahiqqu dzalika wallahu alam. Kalimat yang tepat antum katakan dalam permasalahan ini, engkau mengatakan Allah lah, dialah yang membuat makar, Allah yang berbuat makar kepada orang yang berhak untuk perbuatan terjadi. Seperti contoh orang kafir ingin membuat makar, Allah membalas apa? Makar padanya. Ini ucapan yang tepat, bukan na'am atau la pada permasalahan ini. Berarti kita telah menetapkan tiga kaidah di dalam masalah apa? Datang kepada kita nas-nas tentang apa? Sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala. Masya Allah. Nanti ingat-ingat ini penting sekali, karena seorang ahlu sunnah, seorang salafi itu penting mengetahui perkara-perkara ini. Perkara-perkara ini kemudian mengamalkannya. Mengamalkannya kalau bisa untuk disampaikan kepada yang belum mengetahuinya. Itulah dakwah. Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah wa 'amila shaliha wa qala innani minal muslimin. Siapa lagi ucapan yang terbaik daripada orang yang mengajak kepada Allah? Di antaranya adalah dakwah, dan di antaranya pun adalah seorang muadzin yang menggunakan apa? Adzan. Gimana? Ada pertanyaan sebelum kita lanjutkan? Ada mungkin ada suatu iskal, karena ini pembicaraan masalah sifat dan nama-nama Allah itu penting sekali. Barakallahu fikum. Nah. Nikmat ya, belajar tentang Allah itu nikmat. Kenikmatan yang tidak bisa dihitung dengan dunia. Kenikmatan belajar tentang zat Allah berarti belajar tentang suatu yang tinggi. Antum mengetahui idatnya manusia yang antum cintai saja itu sudah rasanya senangnya, apalagi yang zat yang menciptakan antum. Makanya seorang hamba yang betul-betul mengetahui idatnya Allah itu betul-betul sangat cinta kepada Allah, sangat cinta kepada Allah, rindu bertemu dengannya. Nah, sudah kita lanjutkan. Nah. Antum jangan lupa ya tadi, dalam masalah sifat Allah ada beberapa kaidah yang kita ambil di situ pula. Sifat Allah itu tinggi, sifat Allah itu sempurna, sifat Allah itu terpuji, tidak ada kekurangan padanya. Sudah, ini di dalamnya ada beberapa yang kita ambil kaidahnya. Kemudian yang berikutnya, al-far' daripada sifat Allah, sifatullah tanqasimu ila qismaini, thubutiyatun wa salbiyatun. Sifat Allah itu terbagi pada dua jenis, sifat thubutiyah dan sifat salbiyah. Kalau kita terjemahkan secara bahasa dulu, thubutiyah itu menetapkan, salbiyah itu menafikan. Kalimat nafi itu dengan salbiyah, atau dibaca oleh orang-orang Arab silbiyah boleh, silbiyah atau salbiyah boleh. Sudah, ini sifat Allah itu terbagi dua, sifat thubutiyah dan sifat apa? Salbiyah. Nanti antum harus mengulangi-ulanginya agar betul-betul mengetahuinya. Sudah, kita lanjutkan. Fasubutiyah, sifat thubutiyah, ma asbataha Allahu li nafsihi. Sifat yang Allah tetapkan pada dirinya. Namanya sifat apa? Thubutiyah. Kal hayati wal ilmi wal qudrah. Sebagaimana contoh sifat yang Allah tetapkan itu, contoh diantaranya adalah sifat al hayah, hidup, al ilm, maha mengetahui, al qudrah, berkuasa. Contoh dari sifat-sifat yang ada. Maka sifat ini Allah tetapkan pada diri Allah. Fayajibu isbatuha lillah alal wajhil laiqi bihi, li'anna Allah asbataha li nafsihi wa huwa a'lamu bi sifatihi. Maka wajib bagi kita semua untuk menetapkan sifat-sifat tadi yang Allah tetapkan itu atas sisi yang benar, pada sisi Allah, pada diri Allah Subhanahu wa ta'ala, karena Allah Subhanahu wa ta'ala telah menetapkan sifat-sifat tadi untuk dirinya, dan Allah yang maha, yang lebih mengetahui tentang sifat-sifatnya. Paham ini sudah? Mengandung pengajaran, kalau Allah sudah menetapkan sifat itu pada dirinya, berarti Allah itu lebih mengetahui tentang sifat-sifatnya. Maka kita wajib menetapkan sifat itu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan tidak ada tempat untuk kita apa? Mereka-reka atau membayang-bayangkan sifat yang tidak ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Harus menetapkan sebagaimana yang Allah tetapkan. Itu far' yang kedua, yaitu tentang thubutiyah. Kemudian yang berikutnya, sifat yang terbagi dua itu, sifat yang kedua ada sifat salbiyah. Hiya allati nafaha Allahu an nafsihi kadzulmi fayajibu nafyuha anillah. Maka sifat salbiyah inilah yang Allah telah menafikan sifat tadi dari diri Allah Subhanahu wa ta'ala, sebagaimana sifat kedzaliman. Ya, yeah, sifat apa? Kedzaliman. Sifat zulm bukan sifat Allah. Yang ada pada sifat Allah adalah al-adl. Caranya begitu ya. Jadi kalau ada orang mendatangkan Allah memiliki sifat zulm, tidak. Allah tidak memiliki sifat zulm. Tapi Allah memiliki sifat apa? Adl. Jadi kita menetapkan, menafikan kemudian apa? Menetapkan. Nah. Li'anna Allah nafaha an nafsihi lakin. Karena sungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah menafikan sifat tadi dari dirinya, akan tetapi yajibu i'tiqadu thubuti diddiha lillahi ala wajhil akmal. Nah, ini kaidah tadi, wajib untuk kita berkeyakinan menetapkan lawannya. Jadi Allah menafikan sifat tadi, kewajiban kita untuk menetapkan lawannya, lawan daripada sifat yang Allah nafikan tadi, atas sisi yang sempurna. Li'anna nafya la yakun kamalan hatta yatadhammana thubutan. Karena penafian, peniadaan itu tidak akan sempurna sampai padanya terkandung adanya penetapan. Tadi kaidahnya tadi. Ketika kita menafikan sifat-sifat tercela dari Allah Subhanahu wa taala, kita juga menetapkan lawan daripada sifat yang tercela tadi. Nah, itu harus. Orang bilang orang itu bodoh. Kemudian antum tidak menetapkan pintar. Apakah bisa dikatakan orang itu pintar? Belum tentu. Belum tentu. Begitulah. Penetapan itu masih ada ihtimal, ada apa? Diamnya orang untuk tidak mengatakan orang itu pintar atau orang itu berilmu, itu masih ihtimal, ada kemungkinan. Kemungkinan-kemungkinan itu banyak sekali. Maka bisa ditafsirkan sana sini, iya tak? Orang itu ala jahal. Mungkin orang itu orang yang kurang sa'on. Bisa jadi kan? Kalau antum mengatakan tidak dengan ilmu, alim begitu, mesti orang ini berarti kurang sa'on, ada sedikit. Bodohnya itu karena kurang sa'on, kan begitu. Dan seterusnya. Nah. Sudah? Berarti misal dalik, contoh demikian itu qaulu ta'ala, firman Allah ta'ala, wala yadlimu rabbuka ahadan. Allah Subhanahu wa taala tidak pernah berbuat zalim kepada seorang pun. Itu yang antum tanamkan pula. Karena Allah itu memiliki sifat adil, tidak zalim, maka Allah itu tidak pernah mendzalimi hamba-hambanya. Ini juga satu keyakinan yang terbangun di atasnya, kemudian kita mencintai Allah Subhanahu wa taala. Allah tidak pernah berbuat zalim pada kita. Hanya diri kitalah yang berbuat zalim pada diri kita dan kepada Allah. Iya tak? Allahumma inni dzalamtu nafsi dzulman katsiran. Ya Allah, sungguhnya aku ini berbuat zalim kepada diriku dengan kedzaliman yang banyak. Wala yaghfirud dzunuba illa anta. Dan tidak ada yang mengampuni dosa kecuali Engkau. Faghfirli maghfiratan min indik warhamni innaka antal ghafurur rahim. Maka ampunilah dosa-dosaku dan berikan rahmat kepadaku. Sungguhnya Engkau Allah Zat yang Maha memberikan rahmat dari sekian banyak rahmat. Masya Allah. Fayajibu nafyu dhulmi anillah ma'atiqadi thubutil adli lillah alal wajihil akmal. Maka wajib menafikan, meniadakan sifat kedzaliman dari Allah Subhanahu wa taala bersamaan dengan berkeyakinan menetapkan sifat adil bagi Allah Subhanahu wa taala atas sisi yang sempurna. Adil, betul-betul maha adil Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau umpamanya di hari-hari ini kita dicoba, merasa dicoba oleh Allah dengan kekurangan-kekurangan yang ada, Allah itu maha bijaksana. Allah itu maha sempurna bijaksana. Allah itu maha bijaksana, hikmah ada pada diri kita. Hikmah itu diberikan kepada kita. Kita mengambil hikmahnya, memperbaiki diri kita dan seterusnya. Allah tidak pernah mendzalimi seorang hamba. Nah. Tayyib. Farak yang kedua dari farak dalam masalah asma wa sifat, dalam masalah sifat adalah apa? Sifat Allah itu terbagi dua, yaitu sifat subutiyah dan sifat apa? Salbiyah. Dari sini nanti berkembang pembahasan-pembahasan yang lain. Sudah? Masuk lagi. Nanti antum butuh murojaah ya besok ya. Ya. Yang berikutnya al-far'u thalis daripada permasalahan sifat Allah. As-sifatu thubutiyah. Nah, sekarang dari sifat thubutiyah yang tadi, as-sifatu ats-thubutiyatu tanqasimu ila qismain pula. Jadi sifat thubutiyah itu terbagi daripada dua juga. Yaitu sifat dhatiyatun wa fi'liyatun. Dhatiyah dan fi'liyah. Setelah ini kita selesai, karena terlalu banyak kaidah nanti antum lupa menghafalnya. Paham ini sudah? Jadi sifat subutiyah tadi terbagi lagi menjadi dhatiyah sama apa? Fi'liyah. Kita baca pengertiannya. Fadhatiyatu hiyallati lam yazal wa lam yazalu muttasifan biha kasam'i wal basri. Yaitu senantiasa. Jadi kalimat lam yazal walam yazal. Kalau lam yazal itu kalau fi'il mudhari, ya kita terjemahkan secara Indonesia saja, tapi kalau secara kalimatnya, lam kalau masuk ke dalam fi'il mudhari itu bermakna mudi, maknanya lalu. Umumnya untuk mengatakan seorang lam ya'ti, tidak datang, lam ya'ti, ya'ti itu fi'il mudhari. Itu maknanya maja'ah atau ma'atah. Ma'atah artinya tidak datang yang lampau. Ma'atah atau maja'ah. Paham ini? Itu maknanya demikian. Sehingga di sini maknanya artinya Allah itu sifat dzatiyahnya Allah itu dulu dan akan datang. Jadi tidak ada permula, kita tidak ada yang mendahului. Justru dulu dan terus akan berlangsung. Itu maksudnya. Jadi terus-menerus sifat itu ada pada Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya demikian. Paham ini? Bukan kadang-kadang sifat itu hilang, kadang-kadang sifat itu datang. Enggak. Maksudnya sifat itu terus berada pada diri Allah. Seperti sifat kalam. Kalam itu sifat yang ada pada diri Allah Subhanahu wa taala. Bukan artinya kalam itu kadang-kadang ada, kadang-kadang tidak ada. Itu maksudnya. Paham ini? Atau sifat yang namanya sifat-sifat al-haya. Al-haya itu terus pada diri Allah. Tidak kadang-kadang hilang sifat haya itu, kemudian nanti mati kan begitu. Tidak ada. Sifat itu terus yang ada pada diri Allah. Namanya sifat apa? Sifat apa? Dzatiyah. Subutiyah da dzatiyah. Dzatiyah itu. Nah. Kemudian yang berikutnya. Wal fi'liyah. Sifat fi'liyah itu berkaitan dengan perbuatan-perbuatan Allah. Hiya allati tata'allaq bi masyiatihi in syaa'a fa'alaha wa in syaa'a lam yaf'alha. Kal istiwa alal arsi wal maji. Anda akan paham ini. Sifat fi'liyah itu sifat yang berkaitan dengan kehendak Allah. Ini antum garis bawah kehendak Allahnya tadi. Jadi untuk membedakan sifat dzatiyah dan fi'liyah pada ini, kalimat ini. Nanti momennya datang satu sifat, antum akan bedakan antara sifat dzatiyah atau fi'liyah. Antum kaitkan dengan kalimat kehendaknya. Paham ini? Itu berkaitan dengan kehendaknya. Kalau berkaitan dengan kehendaknya, maka dia fi'liyah. Paham ini? Kalau Allah mengendaki, melakukannya. Kalau Allah tidak mengendaki, tidak melakukannya. Itu namanya sifat fi'liyah berkaitan dengan apa? Kehendaknya. Ini garis bawah kehendaknya. Kal istiwa, seperti contoh sifat al-istiwa. Iya, kalau Allah mengendaki, istiwa di atas arsy-Nya. Kalau Allah tidak mengendaki, tidak. Ini namanya apa? Berkaitan dengan apa? Istiwa berkaitan dengan masyiatnya. Kemudian sifat yang lain seperti al-maji. Allah datang. Pada hari kiamat nanti Allah datang. Nah, ini termasuk sifat-sifat fi'liyah. Berkaitan dengan kehendak Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau as-sami, enggak. As-sami itu sifat yang dzatiyah. Sifat yang ada pada diri Allah terus. Bukan Allah kehendaki atau tidak. Ya, itu sifat dzatiyah. Jadi antum hubungkan dengan kalimat masyiati untuk membedakan fi'liyah sama apa? Dzatiyah. Itu kaidahnya. Kaidahnya itu. Walaupun di sini tidak sebutkan kaidah itu, tapi kita memberikan suatu perincian antum untuk membedakan sifat dzatiyah dan fi'liyah dikaitkan dengan masyiatihi, dengan kehendaknya. Nanti antum akan membedakan dzatiyah dan fi'liyah. Nah. Kalau begitu cukup dulu. Kalimat yang berikutnya besok insyaallah antum pahami, mudah-mudahan Allah memberikan taufik kepada kita untuk terus mempelajari ilmu Allah subhanahu wa ta'ala. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Nah, ada soal? Soalnya berhubungan dengan asma wa sifat.